Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas pembahasan al-iman bil-qadar, iman kepada takdir. Iman kepada takdir, tingkatan yang pertama adalah mengimani ilmu Allah sadiq. Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan ilmu Allah Ta'ala itu adalah al-awwal, atau al-qadim, atau al-azali. Yani tidak memiliki bidayah, permulaan. Demikian pula mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di lauh al-mahfuz. Di lauh al-mahfuz. Dan takdir yang berupa pencatatan ini, ternyata ada beberapa tempat, ada beberapa macam kitabah seperti yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah al-kitabah fil lawh al-mahfuz, pencatatan takdir di al-lawh al-mahfuz. Dan al-lawh al-mahfuz itu merupakan umul kitab, kitab takdir yang menjadi rujukan catatan-catatan yang lain. Yang kedua adalah al-kitabah al-umriyah, pencatatan al-umriyah berkaitan dengan seorang manusia selama masih di dalam perut ibunya, dicatatkan takdirnya. Ada empat hal yang disebutkan di dalam dalil, apa saja yang dicatat di dalam al-kitabah al-umriyah. Tentang rezekinya, tentang amalnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-kitabah as-sanawiyah atau al-hawliyah, pencatatan takdir segala sesuatu yang akan terjadi selama satu tahun mendatang. Al-kitabah as-sanawiyah atau al-hawliyah ini terjadi setiap tahun di Lailatul Qadr, di malam Al-Qadr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di Lailatul Qadar yufraq. Yufraq yani yufsal. Diambil, dikutip, dipisahkan. Setiap perkara yang telah ditetapkan. Diambil dari mana dan ke mana? Diambil dari Al-Lawhul Mahfuz. Dan dicatat di al-suhuf allati bi'aidil malaikah, dan dicatat di suhuf-suhuf, catatan-catatan takdir yang ada di tangan-tangan para malaikat yang memegangnya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian ulama tentang ayat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan al-kitabah as-sanawiyah atau al-hawliyah, tahunan. Terjadi setiap tahun di malam Lailatul Qadar, dicatatkan dari Allahul Mahfuz segala sesuatu yang terjadi setahun mendatang. Ya, diambil catatan tersebut dari Allahul Mahfuz dan dicatat di lembaran-lembaran takdir yang dipegang oleh para malaikat. Di pertemuan sebelumnya juga kita pelajari bahwa di dalam Allahul Mahfuz, ya, di dalam Al-Lawhul Mahfuz, ya, terdapat hal-hal yang sudah final. Ya, hal-hal yang sudah final. Bagaimanakah kesudahan dan akibat setiap hamba, masing-masing hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun juga mencakup rincian yang lain, namun bagaimanakah kesudahan para hamba, masing-masing hamba bagaimana, itu sudah ada di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Kemudian Al-Kitabah Al-Umriyah, Kitabah Umriyah ini juga mencakup hal-hal yang sudah final tentang keadaan akhir seorang hamba. Sebagai contoh, di antara yang dicatat di dalam Al-Kitabah Al-Umriyah ketika janin masih berada di dalam rahim ibunya sebelum ditiupkan ruh, dicatatkan syaqiyun am sa'id. Ya, apakah dia seorang yang celaka ataukah seorang yang sa'id, yang beruntung, berbahagia? Ini merupakan keadaan akhirnya. Ya. Namun sebelum mencapai keadaan akhir tersebut, ya, bisa jadi seorang hamba dicatatkan di dalam kitabah sanawiyah atau hauliyah, ya, sebagai seorang yang berbeda dengan keadaan akhirnya nanti. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang hak selainnya, sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli jannah, amalan penghuni jannah, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah selain satu hasta, sudah sangat dekat. Namun ternyata dia telah didahului oleh Alkitab. Ini catatan. Di antaranya adalah catatan Al-Umriyah ketika dia masih di dalam rahim. Dia telah dicatat sebagai seorang yang syaqi, na'udzubillah, yang celaka. Lalu dia pun beramal dan amalan ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia pun memasukinya. Sehingga ya selama hidup dia mengamalkan amalan ahli jannah. Di dalam kitab sanawiyah dia termasuk orang-orang muslim. Namun ternyata ya keadaan terakhirnya na'udzubillah adalah menjadi orang yang kafir, syaqi. Demikian pula sebaliknya, mungkin dicatat seorang hamba di dalam kitab sanawiyah untuk setahun mendatang ini berikutnya sebagai orang yang kafir, namun di akhir hidupnya ya dia menutupnya dengan al-iman dan al-islam karena telah didahului oleh al-kitab catatan takdir bahwa dia seorang yang mukmin beriman ahlul jannah pada akhirnya nanti. Kemudian al-kitabah al-umriyah dan al-kitabah sanawiyah, ya, pencatatan, ya, umriyah dan pencatatan sanawiyah tahunan. Diterangkan oleh para ulama, itulah yang ada, yang dipegang oleh para malaikat, itulah yang terdapat padanya at-ta'liq, ya, perubahan. Catatan-catatan takdir yang dipegang oleh para malaikat itulah yang dapat mengalami perubahan. Yeah. Sebagai contoh disebutkan, ya, jika seorang hamba, jika hamba ini melakukan demikian, maka takdirnya begini, demikian. Dan jika hamba ini melakukan itu, maka takdirnya adalah begini. Jadi ada perubahan dan ada ta'liq dikaitkan dengan sesuatu. Sehingga perubahan-perubahan ditetapkan ataukah dihapuskan, catatan takdir, itu merupakan catatan takdir yang ada di tangan-tangan para malaikat, yang dipegang oleh para malaikat. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, yamshullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Yamhullah, Allah menghapuskan ma yasha, apa yang dia kehendaki. Yamhu, menghapus. Ini menghapus dari catatan. Wa yuthbit, dan juga menetapkan. Ada yang ditetapkan oleh Allah sehingga terjadi, dan ada yang yamhu, yang Allah hapuskan sehingga tidak terjadi, dibatalkan. Nah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, yang mengalami perubahan atau menghapusan inilah yang dipegang oleh para malaikat. Catatan-catatan takdir yang dipegang oleh para malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah terdapat ummul kitab, kitab induk. Kitab induk itulah yang tidak mengalami perubahan. Dan itulah al-lawhul mahfuz. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang direvisi. tidak ada yang dihapuskan. Itu yang ada di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun yang ada di tangan-tangan para malaikat dari lembaran-lembaran takdir, maka itu ya bisa mengalami perubahan, ya. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, catatan takdir yang mengalami perubahan adalah tentang umur. Umur seseorang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. Yes. Dan tidaklah ada seorang yang dipanjangkan umurnya. Yu'ammar. Dipanjangkan umurnya berarti sebelumnya sekian yang dicatat, kemudian dipanjangkan. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ. Dan tidak pula dikurangi dari umurnya. Diperpendek. Kalau tadi dipanjangkan, kalau ini diperpendek. Ya, tadinya dicatat umurnya nanti sekian. Ya. Dia meninggal di usia sekian, tapi kemudian diperpendek. Berarti ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi umurnya. Dan tidaklah ada seorang yang ditambahkan umurnya. Tidak pula dikurangi umurnya. Illa fi kitab, melainkan ada di dalam kitab. Melainkan ada di dalam kitab, yakni catatan takdir. Melainkan telah ada di dalam catatan takdir, ya, pengurangan atau penambahan umur tersebut. Ini menunjukkan bahwa catatan takdir ada yang mengalami perubahan. Orang yang tadinya ditulis umurnya sekian, di akhir hayatnya nanti, kemudian diubah, dipanjangkan atau dipendekkan. Namun seperti tadi, catatan takdir yang mengalami perubahan adalah yang dipegang oleh para malaikat. Adapun yang tertulis di Al-Lawhul Mahfuz, maka tidak mengalami perubahan. Contoh lain, selain dipanjangkan atau dipendekkan umur, ya, adalah takdir tentang rezeki seseorang juga bisa mengalami perubahan. Yang sebelumnya ditulis sekian rezekinya, kemudian berubah. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari, falyasil rahimah." Man sarrahu, barang siapa yang senang, gembira, an yubsata lahu fi rizqi, jika dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, barang siapa yang senang, ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahim, melakukan silaturahim, menyambung hubungan yang baik dengan kerabat-kerabatnya. Ini menunjukkan silaturahim itu menjadi sebab bertambahnya rezeki dan menjadi sebab, ya, bertambah panjangnya umur usia. Ya. Nah, sebagaimana rezeki bisa bertambah dengan sebab silaturahim, demikian pula catatan rezeki seseorang di dalam takdir itu bisa berkurang, berubah menjadi lebih sedikit rezekinya yang tercatat daripada yang tercatat sebelumnya. Ketika hamba tersebut melakukan dosa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu." Atau kama qal, sungguh ar-rajul, benar-benar seseorang, la yuhramur rizqa, benar-benar terhalang dari rezeki. Yakni terhalang dari rezeki yang sebelumnya sudah tercatat untuknya. Bahwa dia akan mendapatkannya. Tetapi dia terhalang, tidak jadi mendapatkannya, dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Berubah catatannya. Dia tidak jadi mendapatkan rezeki tersebut. Sehingga penambahan umur atau pengurangan umur, ya, penambahan rezeki atau pengurangan rezeki yang tercatat di dalam takdir, itu bisa berubah. Ya, itu bisa terjadi. Namun, itu terjadi, perubahan itu terjadi di dalam takdir-takdir atau catatan takdir yang dipegang oleh para malaikat. Adapun di dalam Al-Lawhul Mahfuz, maka tidak mengalami perubahan, sehingga Al-Lawhul Mahfuz disebut dengan Mahfuz karena terjaga dari revisi. Tidak akan pernah direvisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun perlu kita pahami, ya, diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa di dalam Al-Lawhul Mahfuz, tercatat pula, ya, tercatat bahwa seseorang takdirnya demikian. Kemudian dia melakukan suatu sebab sehingga takdirnya berubah menjadi demikian. Misalkan berkaitan dengan umur. Dituliskan di dalam Al-Lawhul Mahfuz bahwa seseorang umurnya sekian. Ya. Tetapi dia akan melakukan suatu sebab yang mengubah ketentuan umurnya. Ya. Sebabnya adalah ini. Ya, dan dia umurnya menjadi sekian, entah diperpanjang atau diperpendek. Jadi takdir yang pertama atau catatan yang pertama, kemudian perubahannya, catatan yang berikutnya, sekaligus sebab terjadinya perubahan catatan itu semuanya telah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itulah di dalam kitabah sanawiyah tahunan para malaikat yang mengambil dari Al-Lawhul Mahfuz. Ya, sebagaimana yang tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Ya, hamba ini ya takdirnya demikian dan seterusnya. Ya, ternyata mengalami perubahan. Ya. Para malaikat yang mencatat sebagaimana yang ada di Al-Lawhul Mahfuz. Sehingga sekali lagi yang ada dalam Al-Lawhul Mahfuz itu lengkap catatannya, yang pertama sekian untuk umurnya atau rezekinya, kemudian pada akhirnya umurnya atau rezekinya adalah sekian, ya, berubah, dan sebab perubahannya juga dicatat, sebab perubahannya adalah ini, dicatat juga di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Jadi catatan takdir yang pertama sekaligus revisinya itu ada di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Demikian pula sebab kenapa direvisi, diubah. Sebab perubahannya juga ada di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Karena dia menyambung silaturahim, misalkan. Atau dia berkurang rezekinya karena dia melakukan dosa ini, dosa itu, misalkan. Ya, insyaallah al-afiyah. Sehingga Al-Lawhul Mahfuz itu lengkap. Ya, Al-Lawhul Mahfuz lengkap. Ya, dengan ini dikatakan Lauhul Mahfuz tidak mengalami perubahan karena memang sudah lengkap. Yang mengalami perubahan adalah yang ada di tangan-tangan para malaikat. Karena tidak lengkap sehingga kadang diubah. Ya. Diubah menjadi begini dan begitu, berubah-ubah terkait rezeki, umur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian ketika janin dicatatkan takdirnya oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan malaikat tersebut tentang takdirnya. Ya, tentang takdir janin tersebut. Itu menunjukkan bahwa masa mendatang atau takdir janin tersebut sudah bukan lagi perkara gaib yang khusus bagi Allah, namun telah diketahui oleh sebagian malaikat Allah. Sehingga itu bukan lagi gaib, perkara gaib yang khas billah, yang hanya diketahui oleh Allah. Sebab buktinya ada malaikat yang mengetahuinya, bahwa janin ini ya, pada akhirnya dia syaqi ataukah sa'id. Rezekinya bagaimana? Ajalnya. Ya, kapan dia meninggal? Di mana dia meninggal? dia akan menjadi laki-laki atau perempuan janin ini. Ini telah diketahui oleh malaikat sehingga bukan lagi perkara gaib yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah keluar dari perkara gaib ya, yang sebelumnya khusus hanya diketahui oleh Allah menjadi perkara yang tidak hanya diketahui oleh Allah. Sebab ada malaikat yang mengetahuinya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada malaikat. Ya, oleh karena itulah ya, wajar-wajar saja ketika ada manusia yang bisa menerka tentang ya jenis kelamin bayi, jenis kelamin janin, karena memang sudah keluar dari koridor perkara gaib yang khusus bagi Allah. Ya, menjadi perkara yang bisa diketahui oleh makhluk, oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat catat dia laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Padahal sebelumnya yang mengetahui takdir dan ini hanya Allah. Ya. Namun setelah itu telah dikeluarkan oleh Allah dari koridor perkara gaib yang khusus bagi Allah dan diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga wajar jika ada manusia yang bisa menerka. Ya, jangankan zaman sekarang ya, yang ada alat-alat ya modern untuk mengetahui atau untuk memprediksi jenis kelamin janin. Ya. Di zaman dahulu sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Arabi rahimahullah, ya, ada para ahli yang bisa menerka. Ya. Bisa menerka janin ini laki-laki atau perempuan. Bisa menerka dengan tanda-tandanya, indikator-indikatornya. Ya. Walaupun tanpa alat modern seperti di zaman sekarang. Intinya sudah keluar dari ruang lingkup perkara gaib yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fa hadha at-taqdir qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qalil." Fa hadha at-taqdir, takdir ini, yakni tingkat takdir yang pertama, yaitu mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya, dan al-kitabah, pencatatan di Al-Lawhul Mahfuz. Takdir ini qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah qadiman, dahulu diingkari oleh qadariyah yang ekstrim. Qadariyah yang ekstrim, ghulah. وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ. Namun, orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari tingkat takdir yang pertama ini, الْيَوْمَ pada hari ini قَلِيلٌ, sedikit. Nah, sehingga al-ilm, al-kitabah, ilmu Allah dan al-kitabah fil lawhil mahfuz, dahulu diingkari, tidak dipercayai, diyakini oleh al-qadariyah, ghulatul qadariyah, qadariyah yang ekstrim. Sampai-sampai mereka mengatakan Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah terjadinya perbuatan tersebut. Dan mereka mengatakan ya, perbuatan-perbuatan para hamba itu tidak tercatat sebelumnya, kemudian terjadi ya, tanpa ada catatan di Lauhul Mahfuz. Terjadi begitu saja. Dan Allah mengetahuinya setelah terjadi, baru Allah mengetahuinya. Sebelum terjadinya Allah tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi. Itulah makna perkataan mereka al-amr unuf. Ya, segala perkara itu unuf. Unuf yakni musta'naf. Musta'naf yakni mubtada. Ya, perkara itu unuf, musta'naf yakni baru. Tidak ada perencanaan sebelumnya, tidak ada takdir sebelumnya. Allah tidak mengetahui sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Dan Allah juga tidak mencatat bahwa itu akan terjadi. Nah. Namun kata beliau, wa munkiruhu al-yawma qalil. Namun yang mengingkari tingkat takdir yang pertama ini pada hari ini ada zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu sedikit. Ya, ada tapi sedikit. Nah, kebanyakannya, ya, Al-Qadariyah atau para pengingkar takdir pada zaman-zaman belakangan itu mengingkari takdir tingkat yang kedua yang akan kita belajar insyaallah, yaitu al-masyi'ah dan al-khalq. Al-masyi'ah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap sesuatu ketika terjadinya. Demikian juga al-khalq. Ya. Demikian juga al-khalq. Penciptaan, Allah menciptakan sesuatu yang terjadi. Sehingga para pengingkar takdir zaman sekarang itu mengingkari tingkat yang kedua umumnya. Ya, terutama perbuatan-perbuatan para hamba. Ya, terutama perbuatan maksiat para hamba. Ya, mereka mengatakan perbuatan maksiat para hamba itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi itu terjadi. Berarti kan mengingkari tingkat takdir, mengingkari takdir. Ada unsur pengingkaran terhadap takdir. Demikian juga mereka mengatakan perbuatan maksiat para hamba itu tidak diciptakan oleh Allah. Terjadi di luar penciptaan Allah. Ini juga mengandung unsur pengingkaran terhadap takdir. Nah, adapun tingkat yang pertama, ilmu Allah dan Alkitab fil lauhil mahfuz, maka yang mengingkarinya, ya, adalah ghulatul qadariyah qadiman, ekstrim, qadariyah yang ekstrim pada zaman dahulu. Seperti siapa? Di antara tokoh mereka pada zaman dahulu adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Mereka lah yang mengatakan al-amr unuf, perkara itu, segala perkara itu baru, tidak ada perencanaan sebelumnya. Dan ghulatul qadariyah tersebut, mereka lah orang-orang yang muncul di zaman sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu masih hidup. Mereka muncul di mana? Di daerah Basrah. Ya. Ghailan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhani dan orang-orang lain yang sepemahaman dengan mereka. Mereka ghulatul qadariyah hukumnya di dalam syariat adalah kafir. Mereka adalah orang-orang kafir menurut syariat Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka mendustakan, karena mengandung unsur takdzib. Sebagaimana yang pernah antum pelajari setidaknya di mana di mushalah, ya. Bid'ah yang kufur adalah bid'ah yang mengandung apa? Unsur takdzib, pendustaan terhadap Al-Qur'an, ya, atau hadis yang sahih, pendustaan. Bukan bid'ah yang sekedar takwil, mentakwil, mentahrif, menyalahartikan. Tapi bid'ah yang mengandung unsur takdzib, pendustaan. Seperti ini kan bid'ah aqadiyah, bid'ah keyakinan. Ya, bid'ah keyakinan, bid'ah qadariyatul ghulah. Ya, tapi mengandung unsur takdzib, mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan semisal firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ayat-ayat lain yang sangat banyak bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, syai'. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, demikian juga telah menyelisihi ijma', ya, para sahabat, ijma' kaum muslimin bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga mereka yang mengatakan Allah tidak mengetahui, ya, sesuatu kecuali setelah terjadi, ya, baru Allah mengetahuinya. Ya, maka ini adalah kekufuran, keyakinan bid'ah sekaligus kufur karena mengandung unsur takdzib. Nah, kemudian untuk memahami sisi pendalilan, ya, sisi pendalilan dari ayat-ayat bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi, kita perlu memahami definisi dari kata syai'un. Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui kullu syai', semua syai', syai'un. Apa definisi syai'? Ya, syai', ya. Itu cakupannya sangat luas. Syai' cakupannya sangat luas. Syai' yaitu ma yasihu an yu'lam aw ya'ulu ilal ilm. Syai' yaitu ma yasihu. Ya, apapun yang bisa diketahui an yu'lam aw ya'ulu ilal ilm atau akan diketahui. Segala sesuatu yang bisa diketahui dan ya'ulu ilal ilm akan diketahui. Yani akan terjadi sehingga diketahui. Intinya adalah syai', ya sederhananya bagi kita untuk memahami, syai' ini mencakup segala sesuatu yang telah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya. Sehingga jangan memahami seperti pemahaman al-qadariyah, al-ghulah. Bahwa syai' itu yang sudah terjadi saja. Syai' itu yang sudah terjadi. Ya. Adapun yang belum terjadi, terjadinya di waktu yang akan datang itu tidak dinamakan syai'. Sehingga wallahu bikulli syai'in alim, ya maksudnya adalah Allah Maha mengetahui sesuatu yang telah terjadi saja. Tidak. Hal-hal yang belum terjadi itu juga sudah bisa dikatakan syai'. Sebagaimana manusia, ya, manusia itu memiliki permulaan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, manusia sudah bisa disebut syai'. Seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hirum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Belumkah datang kepada manusia? Ya, apakah belumkah datang kepada manusia hirum min ad-dahri, suatu masa, suatu zaman, lam yakun syai'an madhkura, yang manusia itu, jenis manusia itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Yani sudah menjadi sesuatu tapi belum disebut-sebut. Sudah menjadi syai', ya, tapi belum disebut-sebut. Hal ata'aral insani hayrun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, belumkah datang, ya. Yani apakah belum datang kepada manusia, ya, suatu zaman yang mana manusia itu, jenis manusia itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, syai' yang madhkur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, mengungkapkan bahwa manusia itu adalah syai' walaupun belum tercipta. Hanya saja syai' yang ghair madhkur, yang belum disebut-sebut karena memang belum ada. Ya, ketika kita memahami dengan baik hal ini, ya, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan syai'. Syai' yakni segala sesuatu, apapun itu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, atau terjadinya di waktu yang akan datang. Adapun saat ini belum ada, belum terwujud. Ya, dengan ini, ya, tepat, ya, pendalilan dengan ayat-ayat yang sangat banyak, seperti wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui semua syai', ya. Sehingga seperti yang diyakini oleh kaum muslimin, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Segala sesuatu sebelum terjadinya. Karena walaupun belum terjadi, itu sudah bisa dinamakan syai'. Dan Allah mengetahuinya. Bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui kullu syai'. Naam. Hal ata 'alal insani hayrun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an, maksudnya sudah menjadi syai', jenis manusia sudah dikatakan syai', tapi belum madhkuran, belum disebut-sebut, karena belum ada, belum Allah ciptakan, tapi sudah bisa dinamakan syai'. Sehingga syai' itu juga mencakup hal-hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian, sekali lagi, ya, kelompok yang mengingkari atau orang yang mengingkari tingkat takdir yang pertama ini, ilmullah sabiq, ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu, dan al-kitabah fil lawhin mahfuz, hukumnya adalah kafir dengan sebab apa? dengan sebab ya mendustakan Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma', Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dan ijma' kaum muslimin. Tentang ghulatul qadariyah tersebut, di antara mereka tokohnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Ya. Kisahnya disebutkan, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim. Ini pertanyaan-pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam dan iman. Nah, di awal-awal hadis tersebut sebenarnya ada pendahuluan berupa kisah. Ya. Tentang orang yang pertama mengingkari takdir, membahas tentang takdir dan mengingkari tingkat takdir yang pertama. Ya. Dilaporkan, disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa di Basrah ada orang yang membahas takdir. Mereka membaca Al-Qur'an, ya. Mereka mempelajari Al-Qur'an, tapi ilmunya sedikit sampai-sampai meyakini bahwa tidak ada qadar, Allah qadar. Wa anal amra unuf, dan meyakini bahwa segala sesuatu itu unuf, tidak ditakdirkan. Ya, segala sesuatu itu baru. Perkara baru dan tidak ditakdirkan, tidak ada perencanaan sebelumnya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Jika engkau menjumpai mereka di Basrah, ya, fa akhbirhum, beritahulah mereka, anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Ya, beritahulah mereka, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Ya, ini sudah ya tidak satu jalan, sudah berbeda golongan yang berbeda dengan Ibnu Umar. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi Allah, yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithlu Uhudin, mithla Uhudin dhaban fa anfaqahu ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, bukit Uhud, lalu dia infakkan, demi Allah ma qubila minhu, tidak akan terima infak sebesar itu, sebanyak itu, sampai dia mengimani qadar, sampai dia mengimani takdir. Ya. Dan seterusnya kemudian menyebutkan ya hadis Jibril, ketika Jibril alaihissalam menanyai Nabi Muhammad SAW tentang Al-Islam, Al-Iman dan Al-Ihsan. Mereka adalah ghulatul qadariyah. Ya. Seperti tadi, tokoh mereka diantaranya adalah Ma'bad Al-Juhani. Ya, Ma'bad Al-Juhani ini disebut-sebut orang yang benar-benar awal mentakallam, pertama kali. Ya, membahas tentang takdir dan mengingkari takdir. Dikisahkan, disebutkan bahwa dia itu mengambil keyakinan tersebut dari seorang Nasrani di antara atau dari penduduk Irak yang bernama Susan. Ya, Allahu a'lam. Susan atau Sausan. Nah, kemudian Ghailan ad-Dimashqi itu mengambil keyakinan tersebut dari Ma'bad. Jadi Ghailan ad-Dimashqi termasuk tokohnya, yaitu mengambil keyakinan takdir, pengingkaran terhadap takdir dari Ma'bad al-Juhani. Jadi Ma'bad al-Juhani terlebih dahulu. Ya. Sehingga para ulama mentahdir, ya, memperingatkan umat dari ya, pemikiran Ma'bad al-Juhani yang berbahaya. Ya, seperti Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, iyyakum wa ma'badan fa innahu dhalun mudhil. Hati-hatilah kalian dari ma'bad. Waspadailah dia, jauhilah dia, karena sungguhnya dia adalah orang yang sesat, lagi menyesatkan. Ya, disebutkan bahwa Ma'bad al-Juhani itu termasuk kelompok yang memberontak bersama Ibnu al-Ash'ath, Abdurrahman Ibnu al-Ash'ath, ya, sang komandan pasukan, ya, yang membelot, ya, dan memberontak kepada gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi kemudian Al-Hajjaj mampu mengalahkan Ibnu al-Ash'ath dan pasukannya. Ya, di antaranya adalah Ma'bad al-Juhani ini. Ya, dihukum, ditangkap dan dihukum oleh Al-Hajjaj dengan hukuman ya, dan dengan berbagai siksaan setelah itu dibunuh. Ya. Adapun ghairan ad-Dimashqi, ya, ghairan ad-Dimashqi itu juga disebutkan bahwa dia diangkat, ya, oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik, lalu disalib di pintu kota Damaskus, Dimashqa. Ya, Allahu a'lam. Kemudian dari perkataan penulis rahimahullah, Ghulatul Qadariyah, menunjukkan bahwa di antara Al-Qadariyah ada kelompok yang ghair ghulah, yang tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim. Ya, perlu kita pahami, nisbat Qadariyah itu tidak sebagaimana hukum asal di dalam an-nisbah, penisbatan. Ini lain dari yang lain. Karena biasanya seseorang dinisbatkan kepada sesuatu ketika dia melakukan sesuatu itu atau meyakininya. Ya. Dan semisalnya, karena dia memiliki sesuatu tersebut, ada pada dirinya sesuatu tersebut, sehingga dia dinisbatkan kepadanya. Ya. Namun terkait dengan nisbatan Qadariyah, ya, mereka dinamakan Qadariyah bukan karena menetapkan dan meyakini qadar atau takdir. Justru sebaliknya, karena mereka mengingkari takdir. Ya. Karena mereka mengingkari takdir, sehingga tidak sebagaimana hukum asalnya, ya. Sebagai contoh apa? Orang yang berpegang dengan sunnah, maka disebut dengan sunni. Orang yang berpegang dengan manhaj salaf, sehingga disebut salafi. Nah, ini ternyata qadari, orang disebut qadari dan kelompoknya kelompok qadari, ya. Bukan karena menetapkan takdir, tapi justru mengingkarinya. Saya kita jangan salah, keliru dalam memahami. Nah, qadariyah, yakni para pengingkar takdir, terfahami ada dua kelompok seperti tadi. Yang pertama adalah ghulah atau ekstrim. Dan yang kedua adalah ghairul ghulah, qadariyah yang tidak ekstrim. Ya. Qadariyah yang ghulah seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, yaitu yang mengingkari tingkat takdir yang pertama, yaitu ilmu Allah sabiq, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya, dan al-kitabah fil lawhil mahfuz. Ya. Dan qadariyatul ghulah, al-qadariyatul ghulah ini sedikit di zaman sekarang. Adapun kelompok yang kedua adalah al-qadariyatul ghairul ghulah, qadariyah yang tidak ekstrim, yaitu yang mengingkari tingkat takdir yang kedua, masyiatullah dan al-khalq. Ya. Karena meyakini bahwa perbuatan makhluk, perbuatan hamba itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, tetapi terjadi. Tidak diciptakan oleh Allah, ya, tetapi itu terwujud. Ya, sehingga mengingkari al-masyi'ah dan al-khalq. Nah. Kemudian kelompok yang berlawanan dengan Qadariyah, ya, adalah Jabriyah, seperti yang pernah kita pelajari. Qadariyah yaitu orang yang mengingkari takdir. Kelompok yang mengingkari takdir. Adapun Jabriyah yaitu kelompok yang melampaui batas di dalam menetapkan takdir. Melampaui batas. Menetapkan takdir dan melampaui batas sampai meyakini bahwa hamba itu dipaksa. Mujbar atau majbur. Dipaksa. Tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki pilihan. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan, dipaksa. Nah, wallahul musta'an. Adapun al-sunnah wal jamaah, maka pertengahan, ya, baina al-qadariyah wal murji'ah wal jabriyah. Nah. Penulis rahimahullah mengatakan wa munkiruhul yawma qalil, dan orang-orang yang mengingkari tingkat takdir yang pertama ini pada hari ini sedikit. Ini di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, itu sedikit. Ya, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya itu sedikit. Nah, sedikit tapi ada. Nah, siapa mereka? Siapa kelompok yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui segala sesuatu melainkan setelah terjadinya, kecuali setelah terjadinya baru Allah tahu. Ya, kelompok yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala tersebut, ya, di zaman beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan di zaman kita sekarang ini, mereka adalah al-falasifah, para ahli filsafat, para filsuf. Sehingga hati-hati, jangan sembarangan membaca perkataan, ya, para filsuf, para ahli filsafat. Ya, dan bahkan jangan dibaca. Ya, untuk apa membacanya? Nah, kemudian, dan juga ada sebagian kelompok yang seperti itu, ya, tetapi tidak termasuk falasifah, tidak termasuk ahli filsafat, ada juga. Kemudian, bagaimana dengan para ahli filsafat yang muslim, al-falasifatul islamiyun? Ya, para tokoh atau para ahli filsafat muslim. Ya, apakah juga mengingkari kalau para ahli filsafat yang kafir seperti filsafat Yunani kan jelas. Ya. Tapi para ahli filsafat muslim bagaimana, apakah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala sabiq yang mendahului tersebut juga? Jawabannya, al-falasifatul islamiyun, para ahli filsafat yang muslim, ya, mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu mengetahui sesuatu sebelum terjadinya secara global, secara garis besar saja. Dunal juz'iyat, al-kulliyat, dunal juz'iyat. Ya, secara global, secara garis besar, ya, tidak secara terperinci. Jadi enggak tahu rinciannya. Nanti bagaimana terjadinya enggak tahu. Ya. Hanya secara global saja. Ya, hamba ini, makhluk ini akan mengalami ini dan seterusnya. Sudah. Rinciannya bagaimana sebabnya, rinciannya, detailnya, kronologinya. Allah tidak mengetahuinya kecuali secara terjadinya. Ya. Jadi mereka meyakini bahwa al-ilm as-sabiq itu ilmun kulli. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendahului itu adalah ilmun kulli. Ilmu pengetahuan secara global, garis besar saja, tidak terperinci. Ya, dan ini juga mengandung unsur pengingkaran terhadap ilmu Allah sabiq. Ya, sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mencakup segala sesuatu jumlatan wa tafsilan. Ya, kulliyat wa juz'iyat. Secara global dan secara terperinci juga Allah Maha mengetahui semuanya. Sehingga hati-hati, ya, dari para ahli filsafat, sebab mereka membangun akidah mereka bukan di atas wahyu, bukan di atas Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Melainkan di atas al-aql, akal logika manusia yang terbatas, yang tidak mungkin bisa menjangkau perkara-perkara gaib. Nah, insyaAllah al-afiyah. Kemudian, penulis rahimahullah menyebutkan, menjelaskan tingkat takdir yang kedua. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ammad darajatu thaniyatu faya masyiatullahi nafidah. Wa qudratuhu syamilah. Wa wal imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wa la sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Wa amma ad-darajatu tsaniyah. Adapun derajat tingkatan yang kedua, fa ya masyiatullahi nafidah, yaitu, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala an-nafidah, yang terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, terlaksana. Wa qudratuhu syamilah, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang luas, mencakup segala sesuatu. Ya. Wa wal iman, yaitu mengimani. Tingkat yang kedua ini maksudnya adalah mengimani bi anna ma syaa Allahu kan, bahwa apapun yang Allah kehendaki kana, maka terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, maka tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan mengimani bahwa ma fis samawat, semua yang ada di langit, wa ma fil ard, dan semua yang ada di bumi, min harakatin wala sukunin. Afan saya ralat terjemahnya, wa anna ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin, dan bahwa tidaklah ada di langit dan tidak pula di bumi min harakatin wala sukun, ya, baik berupa harakah gerakan maupun diam, illa bimasyiatillah subhanahu, melainkan dengan kehendak Allah subhanahu, tidak ada satu gerakan pun, tidak pula diam, ya, di langit dan di bumi, melainkan dengan kehendak Allah subhanahu, la yakunu fi mulki ma la yurid, ya, tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan dan kerajaannya ini hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Segala sesuatu yang terjadi di kekuasaan Allah ini, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala ini, pasti adalah hal-hal yang Allah kehendaki. Tidak mungkin ada yang terjadi sementara Allah tidak menghendaki itu terjadi. Nah, ini tingkat yang kedua dari takdir, yaitu al-masyi'ah dan al-khalq. Terkait dengan al-khalq, nanti akan diterangkan. Nah, tingkat yang kedua ini seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, intinya adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya, maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini intinya, ada sebuah hadis yang mengatakan demikian, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ya, namun hadisnya dhaif, wallahu alam. Tapi maknanya benar, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Penulis rahimahullah mengatakan tadi, masyiatullahin nafidah. Tingkat yang kedua ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang nafidah. Ya, nafidah, yakni pasti terwujud, terlaksana, terjadi. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu nafidah, terlaksana, terjadi, ya, terkait dengan semua hal, apapun itu. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, Allah berkehendak untuk melakukan, ya, maka pasti akan terjadi, pasti Allah lakukan apa yang Allah kehendaki tersebut. Maupun yang kedua, ya, yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk juga sama, ya, apapun yang Allah kehendaki dari perbuatan-perbuatan para makhluk, ya, Allah menghendakinya, maka perbuatan-perbuatan para makhluk itu juga pasti terjadi, terlaksana, terwujud. Ya, sebab qudratullah atau masyiatullah itu nafidah fi kulli syai', karena Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, terlaksana, terwujud, pasti terjadi dalam semua hal, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah maupun yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Nah, penulis rahimahullah juga mengatakan wa qudratuhu syamilah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang luas, yang mencakup, asyamilah, yakni mencakup segala sesuatu seperti tadi, ya, mencakup baik perbuatan-perbuatan Allah ta'ala sendiri, Allah maha mampu untuk melakukan perbuatan yang kita lakukan. Demikian juga yang kedua, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup perbuatan-perbuatan makhluk. Jadi yang masuk di dalam kemampuan Allah, ya, itu ada dua hal, dua macam, yaitu af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah sendiri, maka Allah maha mampu, dan yang kedua adalah af'alul makhlukin, perbuatan-perbuatan makhluk, Allah juga maha mampu, Allah menguasainya, Allah menguasai perbuatan-perbuatan para makhluk. Kehendak Allah, kemampuan dan kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, baik perbuatan Allah maupun perbuatan makhluk, segala sesuatu ya, yang terjadi ya, itu berada di dalam kehendak Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalil-dalil tentang luasnya dan pasti terwujudnya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dari Al-Qur'an. Ya. Seperti firman Allah taala, "Falau syaa'a lahadakum ajma'in." Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia memberikan petunjuk kepada kalian semua. Ya, "Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-naasa ummatan waahidah." Dan seandainya Rabb-mu berkehendak, niscaya Dia menjadikan manusia itu satu umat. Jadi umat yang satu. Ya, dan seterusnya dalil-dalil yang sangat banyak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mencakup perbuatan Allah sendiri. Demikian juga mencakup perbuatan makhluk. Ya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, setiap perbuatan makhluk yang terjadi, ya, itu pasti dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka perbuatan-perbuatan makhluk itu tidak mungkin terjadi. Ya. Sehingga seperti tadi, masyiatullah dan qudratullah itu nafidah, syamilah. Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu nafidah dan syamilah. Ya, mencakup segala sesuatu dan pasti terjadi, terlaksana. Naam. Di antara dalil yang sangat tegas jelas bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ya, mencakup perbuatan para makhluk, mencakup perbuatan para makhluk ya, adalah firman Allah taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, "Walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aamana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu." Ini sangat penting untuk membantah Al-Qadariyah. Ya, Al-Qadariyah yang ghairul ghunah, yang tidak ekstrim, yang mengingkari masyiatullah, yang meyakini bahwa perbuatan makhluk itu di luar kehendak Allah. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah," dan seandainya Allah berkehendak, "maqtatala alladziina min ba'dihim." Niscaya tidak akan berperang orang-orang setelah mereka. "Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan, bukti, dalil. "Walakin ikhtalafu faminhum man aaman wa minhum man kafar." Akan tetapi mereka tetap berselisih, sehingga di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. "Walau syaa Allahu maqtatalu." Dan seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan berperang. Yani kalau Allah berkehendak mereka tidak berperang, ya mereka tidak akan berperang. Tapi kenyataannya mereka berperang. Kenapa? Karena Allah menghendaki mereka berperang. Menunjukkan bahwa kehendak Allah, masyiatullah itu mencakup perbuatan makhluk juga. Perbuatan-perbuatan para makhluk itu tidak lepas, ya, tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh Al-Qadariyah, ya, bahwa perbuatan makhluk itu tidak dikehendaki oleh Allah. Demikian juga di antara ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa perbuatan para hamba itu juga masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah taala, "Wa law syaa'a rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jami'a." Wa law syaa'a rabbuk, dan seandainya Rabb-mu berkehendak, "la aamana," niscaya beriman, "man fil ardi," yang ada di bumi, "kulluhum jami'an," mereka semuanya. Ya, seandainya Rabb-mu berkehendak, jadi seandainya Rabb-mu berkehendak, semua makhluk di bumi itu beriman, misalnya mereka semua akan beriman. Tetapi kenyataannya Allah tidak menghendaki semuanya beriman. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, sehingga tidak semua makhluk di bumi itu beriman. Ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan makhluk diantaranya adalah iman. Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah. Ya. Wallahul musta'an. Sehingga kehendak Allah Subhanahu wa taala itu nafidah dan mencakup segala sesuatu. Baik itu perbuatan Allah taala sendiri maupun perbuatan hamba itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sementara ini bisa kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.